Bismillah, Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'd. Kita lanjutkan kajian kita. Jenis yang kedua dari jual beli yang fasidah, yang rusak. Ya, syarat di dalam jual beli yang rusak, yaitu ma yafsudu fi nafsihi wa la yubatilul bi', yang dia itu rusak di dalam syaratnya tetapi tidak membatalkan jual beli. Tidak membatalkan jual beli, tapi di syaratnya yang rusak, syaratnya yang batal. Ya. Syaratnya yang batal tapi akadnya tetap berjalan. Contohnya seorang mengatakan in khasira fi sil'ah raddaha 'alaihi. Apabila barang ini rusak karena saya, ya, barang ini rusak, maka kembalikan saja barang itu kepada saya. Penjual mengatakan, apabila barang itu rusak, kamu bisa membalikannya kepada saya. Maka syarat ini adalah syarat yang batil. Karena barang apabila sudah dimiliki oleh pembeli, maka dia menjadi miliknya, kerusakan pun menjadi tanggung jawab pembeli. Maka seperti ini akad jual belinya sah, tetapi syaratnya batil. Jual belinya sah tapi syaratnya batil. Begitu pula persyaratan yang lain, contohnya seorang penjual mensyaratkan kamu silahkan jual apa, saya akan menjual barang ini, tapi kamu tidak boleh menjual barang itu kepada orang lain. Maka seperti ini juga syarat yang batil. Tidak boleh. Apabila terjadi jual beli tersebut, jual belinya sah, tetapi syaratnya yang dibatalkan, dia boleh menjual barang itu kepada orang lain, ya. Dia boleh menjual barang itu kepada orang lain. Begitu pula persyaratan yang seperti ini lafaznya, saya akan menjual barang ini kepadamu, tapi nanti kalau saya punya uang, ya, maka saya akan beli lagi barang itu darimu. Maka di sini ada syubhatur riba, tidak boleh. Maka syarat ini batal, ya, syaratnya batal, dan barangnya menjadi milik pembeli. Syarat yang dibatalkan, tidak boleh dia mensyaratkan hal tersebut, tapi jual belinya tetap terjadi. Kenapa tidak boleh? Karena di sana seolah-olah dia mengatakan, saya pinjam uangmu misalkan 5 juta, ini barangnya, nanti kalau misalnya saya punya uang 5 juta, ya saya beli lagi barang tersebut. Dan di sini ribanya di mana? Orang yang meminjamkan uang 5 juta tersebut, memakai barang tersebut. Ya. Memakai barang di dalam akad seperti ini adalah riba. Oleh karena itu, apabila terjadi jual beli, maka sah jual belinya, tapi batal akad tersebut batal. Ya. Jadi dia boleh jual barangnya sah, uangnya diterima, ya. Kemudian dia tidak boleh memenuhi syarat tersebut, ya. Harus membatalkan syarat tersebut. Begitu pula syarat khiyar, saya akan menjual barang ini, ya, dan kamu memiliki hak khiyar, saya memiliki hak khiyar sampai waktu satu tahun, ya, tapi uangmu saya pegang. Misalkan dia paling mudah apa? Kipas contohnya. Kipas. Harganya misalkan 400.000. 400.000 ini kipas saya jual kepada kamu dan kita memiliki hak khiyar selama 4 bulan. Selama 4 bulan, ya. Ya, maksud dari ini hak khiyar ya. Selama 4 bulan, maksudnya adalah apa? Agar dia bisa membeli kipas itu lagi. Mengambil kipas itu lagi tanpa ada persyaratan. Makanya seperti ini juga hilah kepada perbuatan riba dan ini tidak diperbolehkan. Adapun jual belinya, maka sah. Jual belinya sah, hanya akadnya, hanya syaratnya yang batil. Syaratnya batil. Baik. Dan hak khiyarnya batal. Hak khiyarnya batal sehingga harus dipastikan lagi ketika itu dia terjadi jual beli ataukah tidak, ya. Dan syaratnya dibatalkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man ishtarata syartan laisa fi kitabillah fa huwa batil wa in kana mi'ata syartin." Karena siapa mensyaratkan suatu persyaratan yang tidak ada di kitab Allah, maka dia batil. Dia batil walaupun itu 100 syarat. Walaupun 100 syarat tidak ada di kitabullah maksudnya berbeda dengan apa yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala Rasul-Nya, maka itu batal. Dan jual beli yang seperti ini tidak batal, ya, tetap terjadi, tetapi yang batal hanyalah syaratnya. Di mana di dalam kisah Barirah yaitu budak Aisyah, ketika Aisyah radhiyallahu taala anha membeli Barirah dari majikannya. Majikan yang pertama tersebut mensyaratkan kalau dia dimerdekakan, maka walaknya yaitu perwalian dari perbudakan, ya, maula, kalau misalnya kita Barirah maula siapa gitu ya, maula. Perwaliannya dikembalikan kepada orang yang penjual tadi. Maka yang seperti ini batal. Karena al-wala'u liman a'taqa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-wala'u liman a'taq. Perwalian itu, ya, hak wali menjadi maula itu adalah untuk orang yang memerdekakan. Adalah untuk orang yang memerdekakan. Dan dalam hal ini, apabila Aisyah radhiyallahu taala anha memerdekakan Barirah, maka namanya Barirah Maula Aisyah. Barirah Maula Aisyah. Ya. Tidak boleh penjual Barirah yang pertama tadi mensyaratkan Barirah Maula Al-Ba'i. Ya. Barirah Maula nama penjual tadi. Tidak diperbolehkan. Oleh karena itu, dan Rasulullah SAW menetapkan Barirah tetap dimiliki oleh Aisyah dan membatalkan akad yang disebutkan oleh penjual tadi. Allahu a'lam bishawab, ya, ini sangat penting kita mengetahui persyaratan-persyaratan di dalam jual beli agar tidak terjatuh kepada kesalahan dan dosa, kemudian tidak terjadi juga perselisihan-perselisihan di dalam muamalat atau jual beli. Allahu a'lam bishawab, barakallahu li wa lakum wa jami'il muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.